Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a Adida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian ba'da subuh tadi. Kita masih membahas tentang tiga hal yang dengannya seorang bisa mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakun Allah wa tiga hal yang mana jika tiga hal ini ada pada seorang maka dia akan mendapatkan merasakan manisnya iman. Yang pertama yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia tidak suka untuk dilempar ke dalam api. Inilah tiga hal yang dengannya seorang muslim akan merasakan lezatnya iman. Jika dia menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada selain keduanya. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Perhatikan yang kedua, yaitu dia mencintai seorang dan tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. tersebut, karena dia taat kepada Allah, maka insya Allah kecintaan kita terhadap dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita mencintai seorang sementara orang tersebut bermaksiat kepada Allah, menentang syariat Allah, maka ini bukan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mencintai seorang, dan tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Ya, tentunya dia beriman pada Allah. Dia cinta kepadanya karena dia beriman pada Allah. Dia melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang akan bisa merasakan lezatnya iman. Jika dasar kecintaan dia kepada orang itu yang dia cintai adalah karena Allah, di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkenan dengan kecintaan ini, ini memang banyak pengaruhnya di dalam kehidupan kita beragama. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Dan menilai seseorang, ya dari kecintaannya ini. Dan mengetahui kecintaan itu dari persahabatan. Persahabatannya. Dia berjalannya sama siapa, perginya sama siapa, kalau singgah kemana. Itulah biasanya orang itu demikian. Bersahabat itu biasanya orang yang dia cintai. Dia bisa menjadi sahabat karena, perhatikan masalah kecintaan ini. Dan bangunlah kecintaan itu di atas iman, di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agama seorang itu bisa dilihat dari teman-temannya. Kalau menilai agama seorang, maka dilihat orang-orang dekat dia. Dan demikianlah para a'immah kita menilai orang itu. Ingin mengetahui orang ini ahlus sunnah atau tidak, dari teman-temannya. Dari teman-temannya. Kenapa? Karena Rasulullah telah menyatakan, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti pasukan-pasukan yang solid. Kalau kita lihat pasukan itu di militer, luar biasa. Ruh-ruh yang saling mengenal, dia akan bersatu. Ruh-ruh yang tidak saling mengenal, saling mengingkari, dia akan berpisah, berselisih. Kalau kita lihat pasukan itu, misalkan ada pasukan ditiup, prit, kumpul. Ketika orang berdatangan ke lapangan itu, ketemu, ah ini bukan regu saya, ini bukan kelompok saya, lari dia. Oh ini bukan saya, lari dia. Ah ini teman saya, kumpul. Tahu ya pasukannya, kalau ditiupkan prit, prit, kumpul. Ya. Lari, banyak pasukannya. Dia mencari yang setipe, oh ini bukan kelompok saya nih, pergi. Ini bukan. Ruh itu demikian. Yang saling mengenal, dia akan bersatu. Yang saling tidak mengenal, dia akan berselisih. Jadi kalau kita menilai seseorang, pergaulan ini luar biasa pengaruhnya dalam agama kita. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'adini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalih, man yukhalil. Seseorang itu dinilai agamanya itu dari temannya. Oleh karena itu kalian hendaklah melihat siapa teman dekat dia. Kalau dia pergi bersama siapa? Kalau dia tuh pergi kemana, singgahnya kemana? Ya sekitar itu. Dia kalau perginya ke Ahlus Sunnah, ya dia insya Allah Ahlus Sunnah. Jangan tertipu dengan penampilan. Kelihatannya penampilannya dia menyebutkan sunnah, membawa sunnah, berpenampilan sunnah. Jangan tertipu. Dilihat teman dekat dia. Dilihat siapa teman-teman yang di sekitar dia. Singgahnya kemana? Itu. Perhatikan nasihat ulama ini. Menilai teman itu seperti itu. Kalau daurah-daurah misalkan bersama siapa? Ya. Sama siapa ini? Daurahnya sama siapa? Itu cara menilai. Mana yang betul-betul salafi, mana yang tidak salafi. Itu bisa dilihat. Jangan sampai kita tertipu membawakan hadis, membawakan ayat, ini hafalannya ini, wah kaidah gini, wah hebatnya. Jangan tertipu dengan itu. Walaupun menampakkan sunnah di hadapan kalian, tetapi yang dilihat itu adalah kecintaannya dia. Biasanya orang itu bersahabat dengan orang yang dicintai. Orang itu bersahabat dengan orang yang setipe dengannya. Ini persahabatan demikian. Bersahabat itu mesti bersama orang-orang yang dicintai, orang-orang yang setipe dengannya. Iya sudah. Orang yang muslim, dia bersahabat dengan muslim. Orang yang fajir, bersahabat dengan orang yang fajir. Orang yang asik dengan maksiat-maksiat, ya kumpulnya dengan asik yang maksiat-maksiat. Orang yang kumpul dengan ahlul bid'ah, ya dia seperti itu juga. Apa yang saya sampaikan ini, saya nukilkan dari perkataan as-salafun as-salih. Biar kita mantap dalam beragama ini, Abdullah bin Mas'ud menyatakan, i'tabirun nasa biahdanihim, al-muslimu yadba'ul muslim, al-fajiru yadba'ul fajir. Kata beliau, ini Abdullah bin Mas'ud, sahabat, sahabiyun jalil, yang mengerti tentang agama ini. Dia mengatakan, nilailah orang itu dengan temannya. Kalau teman-temannya Ahlus Sunnah, dia Ahlus Sunnah. Kalau teman-temannya Hizbiyun, dia Hizbiyun. Itu maksudnya. Kemudian beliau melanjutkan, al-muslimu yatba'ul muslim. Seorang muslim akan mengikuti muslim. Orang yang fajir akan mengikuti yang fajir juga. Ini persahabatan. Kemudian beliau juga mengatakan, I'tabirun nasa bi ahdanihim fa innar rajula la yukhadin illa man yujibuh nahwuhu. Nilailah manusia itu dengan teman-temannya. Teman dekat dia, siapa teman dekatnya ya? Nilailah orang itu dengan teman dekatnya ini. Seseorang itu tidaklah berteman kecuali dengan orang-orang yang dia kagumi, yang serupa dengannya. Al-Imam Syu'bah dan juga demikian al-Imam yang lainnya seperti Imam Qatadah menyatakan, inna wallahi ma ra'aina ar-rajula yusahibu minan nasi illa mislahu wa syaklahu fa sahibus salihin min ibadillahi la'allakum antakunu ma'ahum aw mislahum. Perhatikan nasihatnya para ulama. Kata al-Imam Qatadah, demi Allah, tidaklah kami melihat seseorang yang berteman dengan, tidaklah kami melihat seseorang yang berteman melainkan dengan orang yang semisalnya atau yang setipe dengannya. Kemudian beliau menasihati, fasahibu as-salihin min ibadillah la'allakum antakunu ma'ahum aw mislahum. Oleh karena itu, bersahabatlah kalian dengan orang-orang yang soleh agar kalian bersama mereka, menjadi bersama mereka atau seperti mereka, supaya kalian menjadi orang yang soleh juga. Sekali lagi, perhatikan masalah teman. Perhatikan masalah teman. Jangan sampai kita tertipu dengan penampilan-penampilannya. Jangan sampai tertipu dengan penampilan. Kadang ahlul bid'ah, para hizbiyun, itu menampakkan sunnah. Kelihatannya lisannya itu membela sunnah. Kalau di depan ahlus sunnah, kalau di hadapan ahlus sunnah, dia akan menampakkan sunnah. Menampakkan sunnah dia kalau di hadapan ahlus sunnah. Jangan tertipu dengan demikian. Wah, dia membacakan kitab ini, kitab ini kitab-kitab ahlus sunnah, berarti dia ahlus sunnah. Tidak, bukan ukurannya itu. Dilihat temannya. Dilihat temannya. Dilihat pembelaan dia terhadap seseorang. Jangan sampai tertipu kita. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri tatkala datang ke Basrah, Al-Imam ats-Tsauri ketika datang ke Basrah, beliau memperhatikan tentang perkaranya Ar-Rabi bin Subayh. Ar-Rabi bin Subayh ini, masya Allah, kelihatannya menampakkan sunnah, membela sunnah. Di hadapan ahlus sunnah demikian. Diperhatikan oleh Sufyan ats-Tsauri. Dan memang Ar-Rabi bin Subayh ini memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia. Orang kagum sama dia. Ya kenapa enggak kagum? Yang dibawakan sunnah, ayat Al-Quran, hadis, ya kagum. Wah, hebat ini, masya Allah, kagum. Sehingga dia punya posisi di tengah-tengah manusia ini. Orang-orang menghormati dia. Sufyan Ats-Tsauri bertanya, ditanya kemudian. Bertanya kepada manusia yang ada di sekitar beliau. Ayu syai'in madhabu? Apa madhabnya Ar-Rabi bin Subah ini? Maka manusia menjawab, madhabu, la ma madhabu illa sunnah. Tidak ada madhab dia kecuali sunnah. Tidak ada madhab dia kecuali sunnah. Kalau datang sunnah, dia sunnah. Ini. Kenapa? Karena menampakkan sunnah dia. Di tengah-tengah ahlu sunnah, dia menampakkan sunnah. Di tengah-tengah antum misalkan yang menampakkan sunnah. Tidak berhenti di situ. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tanya berikutnya. Qala man bitonatuh? Siapa teman dekat dia? Yang pergi bersama dia, yang singgah ke tempat orang tersebut, yang setipe dengannya. Siapa teman dekatnya? Maka manusia mengatakan, ahlul qadar. Teman-teman dia, yang di sekitar dia ini, luntang-luntungnya, pergi, datang, ya, majlisnya, bersama ahlul qadar.